kerinduan sabatan. Ombak yang menggebu-gebu pasir putih, liurnya melambai. Burung-burung camar dulu rindu kita bersemi kembali. Abadi sejarah cinta bila janji ini tiada kau ingkari. Warna biru lambang cinta takkan terpisahkan. Walau aku di Jakarta, engkau jauh di Nuansa Batam. Pulau Galang, ujian Vietnam. Pulau Batam, singgahan hati. Saat nanti pasti kita akan kesana. Kau ingkar. aku di Jakarta, engkau jauh di nuansa Batak.